إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga khutbah Jumat yang singkat bisa menambahkan ketakwaan buat kita semua. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, kata Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah Azza wa Jalla. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikutilah jalanku yang lurus, kata Allah Azza wa Jalla. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian berpecah belah, berselisih, berpisah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah untuk kalian semua, untuk kita semua, wahai kaum muslimin, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jalannya Allah Azza wa Jalla telah jelas gamblang, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, telah disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, Rasul kita sudah meninggal dunia. Namun wahai kaum muslimin, tidaklah Rasul kita meninggal dunia kecuali telah meninggalkan jalan yang jelas kepada kita semua. Taraktukum ala mahjatil bayda lailuha kanahariha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian semua jalan yang putih bersih terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya jalan tersebut, jalannya Allah Azza wa Jalla, la yazighu anha illa halik, dan tidak ada orang yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa, dia akan sesat. Wahai kaum muslimin, wajib kita meyakini hal tersebut. Sesungguhnya Rasul telah wafat, akan tetapi Rasul telah meninggalkan jalan yang jelas untuk kita semua, dan Allah lah yang menjaga agama ini melalui Rasul Allah dan melalui pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama yang menjaga agama Allah, yang mendapatkan warisan ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Abu Daud, kata Rasul, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Kaum muslimin, ulama lah yang senantiasa menjaga jalannya Allah Azza wa Jal, sehingga terang yang hak, terang yang batil, sehingga kita semua bisa mengikuti yang hak dan menghindari yang batil melalui bimbingan para ulama sebagai pewaris para nabi. Mereka lah ulama-ulama yang berdiri di atas jalan Allah, di atas jalan salafus saleh. Mereka lah ulama-ulama yang akan terus ada di setiap zamannya. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah ulama yang menjelaskan kepada kita kebenaran, menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah, menjelaskan akidah, menjelaskan manhaj, sehingga kita bisa mengikutinya. Mereka lah ulama yang menjelaskan kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita bisa menghindarinya. Dan para ulama banyak sekali. Para ulama salaf, para ulama ahli sunnah wal jamaah sangatlah banyak. Sangatlah banyak, wahai kaum muslimin. Seperti Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Ajuri, Imam Ibnu Mubarak, dan imam-imam yang lainnya dari setiap zamannya yang mendakwakan jalannya Allah Azza wa Jal, sehingga terang jalannya Allah Azza wa Jal. Dan banyak ulama-ulama tersebut. Ya, salah satunya seperti juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, termasuk murid-muridnya Ibnu Qayyim, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Al-Imam Ibnu Katsir. Naam, dan Ibnu Qudamah, Imam Al-Zahabi, dan masih banyak lagi ulama-ulama pewaris para nabi yang selalu akan ada di setiap zamannya. Naam, walhamdulillah. Dan juga termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ulama-ulama yang berada setelah di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan masih juga ada ulama sampai zaman sekarang kita ini yang masih hidup, walhamdulillah, sehingga kita jelas mengetahui jalannya Allah Azza wa Jal dan kita bisa mengikutinya, sehingga jelas jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan syaitan, sehingga kita bisa menghindarinya melalui para ulama yang terdahulu dan sekarang, dan para ulama pewaris para nabi, dan ulama masih ada di zaman sekarang kita ini. Walhamdulillah, yang masih hidup masih ada di zaman kita sekarang ini, seperti Syekh Saleh bin Fauzan, nam Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, seperti Syekh Sulaiman Al-Rahili, seperti Syekh Rabi, seperti Syekh Muhammad Imam di Yaman, dan masih banyak lagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pewaris para nabi yang menjaga agama Allah Azza wa Jal dan keuntungan umat Islam tatkala umat Islam kembali kepada para ulamanya. Ulama yang menjaga agama Allah, yang mendakwakan agama Allah, Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita semua kepada jalan Allah melalui bimbingan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Aku lukau lihada. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadli wa judi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulah da'il al-wali wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa awani amma ba'd. Oh muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wal aqibatu lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, ilmu adalah keberkahan. Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu tentunya sumber semua kebaikan. Dan para ulama yang mewarisi ilmu dari para nabi, dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama adalah sumber ilmu yang dengannya kita tahu yang baik mengikutinya, tahu yang buruk kita menghindarinya. Sehingga kita semua harus kembali kepada para ulama, dan umat akan senantiasa baik jika umat kembali kepada para ulama, dan umat akan jelek tatkala umat menyia-nyiakan para ulama. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah ilmu agama kepada para ulama. Kalau seandainya kita mampu duduk di hadapan para ulama menggali ilmu agama melalui mereka, lakukan. Jika tidak, maka paling tidak kita bersama ustaz-ustaz yang benar-benar mengajarkan ilmu agama, yang ustaz tersebut benar-benar menjadi muridnya ulama, penyambung lidah antara umat dengan ulama. Dan ilmu sumbernya adalah para ulama. Belajarlah ilmu agama sebelum dicabut ilmu tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang masanya akan dicabut ilmu agama. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dalam satu kali cabutan dari hamba-hambanya Allah, akan tapi Allah akan mencabut ilmu dari wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau seandainya sudah enggak ada lagi orang-orang yang alim, yang paham dengan ilmu agama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia-manusia akan mengambil orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh sebagai dewan fatwa. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin, sehingga manusia bertanya kepada orang yang jahil tadi tentang ilmu, sehingga mereka berfatwa tentang ilmu. Tetapi tanpa ilmu fadallu wa adallu, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sesat dan mereka menyesatkan umat. Dan keberkahan umat bersama para ulamanya, mumpung ulama masih banyak di zaman kita, maka belajarlah, ketahuilah ilmu bersama para ulama. Kalau kita enggak dapat ulamanya, paling tidak kita bersama ustaz-ustaz yang menjadi penyambung lidah antara kita dengan ulama, sehingga kita bisa benar-benar memahami jalannya Allah dan mengikutinya, dan memahami jalannya syaitan, jalannya kelompok-kelompok yang menyimpang, sehingga kita meninggalkannya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya jalannya Allah jelas, terang, benderang. Tinggal kita kewajibannya mempelajari dari para ulama-ulama pewaris para nabi. Dan jika tidak mampu,